Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nasil darsana min kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan kitab Ush-Shalah, bab yang keempat, tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat dan seterusnya. Taib. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, tentang wajibatus shalah, wajib-wajib sholat. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya wajib-wajib sholat ada 8. Lakin man tatabba'a al-adillah wa aqwal ahli al-ilm yajid annahu aw annaha akthar min dhalik. Yang meneliti dan membahas dalil-dalil dan juga ucapan para ulama tentang hal ini, dia akan mendapati bahwasannya wajib-wajib sholat lebih dari 8. Kemudian juga telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya orang yang meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Wahada alal qawul, dan ini menurut satu pendapat. Batal sholatnya jika dengan sengaja meninggalkan wajib-wajib sholat. Li'anahu mutala'ib fiha. Karena dia dihukumi sebagai orang yang mutala'ib, main-main dalam sholatnya, sengaja meninggalkan wajib-wajib sholat, teranggap sebagai orang yang main-main dalam sholatnya sehingga sholatnya batal. Adapun jika lupa, maka akan terangkat dengan sujud sahwi atau tersempurnakan dengan sujud sahwi, baik sebelum salam atau setelah salam. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu juga tentang wajib-wajib sholat, diantaranya adalah semua takbir selain takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam atau seorang yang munfarid, yang sholat sendirian, wajib baginya untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang pertama tadi, semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib dalam sholat, juga mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-thalith atau al-thalitha yang ketiga, apa? Ucapan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu bagi semuanya. Di sini dikatakan lil makmum faqat, untuk makmum saja. As-sahih lil kull, yang benar untuk semuanya. Untuk makmum, juga untuk imam, dan juga al-munfarid. Dia juga membaca Rabbana walakal hamdu setelah sami Allahu liman hamida. Dan seorang makmum hanya membaca ini, Rabbana walakal hamdu, dan tidak membaca sami Allahu liman hamida. Adapun menggabungkan keduanya bagi makmum, maka tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut, bahwasanya makmum menggabungkan sami Allahu liman hamidah dengan Rabbana walakal hamdu. Tidak ada keterangan yang menjelaskan hal ini. Bahkan hadis menunjukkan bahwasanya seorang makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, "Lam yasih fi dzalika syai'un anal ma'muma yajma'u bainat tasbih wat tahmid." Tidak sahih tentang hal itu sedikit pun bahwasannya makmum menggabungkan antara tasbih sami Allahu liman hamidah dengan tahmid Rabbana walakal hamd. Tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini, sehingga makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat juga sudah kita baca, di antara wajib-wajib sholat adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim, yang wajibnya adalah hanya satu kali. Dan disunahkan untuk menambah na'am sampai tiga kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan boleh lebih dari tiga. Lakinnahu la yudawim ala dzalik. Boleh lebih dari tiga, akan tetapi tidak boleh dilakukan terus menerus. Tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Kemudian sebagai tambahan faedah juga, di sana terdapat riwayat yang menyebutkan tambahan lafad setelah Subhana Rabbiyal Azim, yaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Lafad atau tambahan atau ziyadah wa bihamdih, ini tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah, yang na'am tidak bisa dijadikan sebagai ad-dalil, landasan. Sehingga cukup Subhana Rabbiyal Azim. Karena tambahan wa bihamdih adalah tambahan yang lemah. Kemudian juga sudah kita baca poin yang kelima tentang wajib-wajib sholat, yaitu ucapan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Tinggi. Dan yang wajib adalah satu kali. Boleh sunnah tiga kali, dan boleh lebih dari tiga kali, namun tidak melakukannya secara mudawamah, secara terus menerus. Taib. Kemudian sebagai tambahan faedah, juga lafad tambahan wa bihamdih ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, sama na'am adalah lafad yang lemah atau tambahan yang lemah. Sehingga cukup dalam doa sujud Subhana Rabbiyal A'la. dan sangat mengherankan ketika mereka mengaku na'am dan mengamalkan doa ini dalam sujud, ya, bahwasanya doa sujud adalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Rabbku yang maha tinggi, ya. Tetapi dia berpendapat bahwasannya Allah ada di mana-mana. Ini kontradiksi antara amalannya dengan keyakinannya. Dalam sujud dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Rabbku yang maha tinggi, ya. Nah, tetapi dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Allahul musta'an. Nah, kenapa dia tidak mengatakan subhana rabbiyal asfal, ya? Nah, atau yang semisalnya. Nah, di sini pun terdapat faedah akidah, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala na'am maha tinggi, fis sama, ya, istawa ala arsyih. Kemudian juga sebagai tambahan faedah yang terkait dengan ar-ruku' was-sujud. Yaitu tentang tata cara ar-ruku' dan sujud. Tata cara ruku, yang pertama adalah tamkinul yadain minar rukbatain. Dia memantapkan atau memegang, ya, kedua tangan, ya, memegang ar-rukbatain, kedua lututnya. Hadza huwa shawab. Ini letak yang benar dari letak tangan ketika ruku. Itu tangan dia memegang kedua lututnya. Berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a amkana yadayhi min rukbatay. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Nah, artinya memegang kedua lututnya. Jadi bukan kedua tangan di betisnya, ya, atau di pahanya, akan tetapi berada di atas kedua lututnya atau memegang, ya, kedua lututnya. Kemudian juga di antara makna atau cara ruku adalah hasrud dhahr. Ha sad ra. Hasrud dhahr. Sebagaimana dalam riwayat yang tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi wa hasara dhahrah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, ya, beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya, wa hasara dhahrah, dan beliau meluruskan punggungnya. Baik, ini tata cara ar-ruku'. Kemudian sebagai tambahan faedah dalam hal sujud, telah berlalu bahwasannya sujud termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun apa? Salat. Tidak sah suatu salat kecuali dengan menjalankan rukun tersebut. Nah. Taib. Di sini ada faedah penting. Berbeda hukum sujud dengan hukum sujud di atas 7 anggota sujud. Kalau hukum sujud itu sendiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Sedangkan sujud di atas 7 anggota sujud, apa saja 7 anggota sujud? Kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua ujung kaki, dan dahi beserta dengan hidung. Nah, jadi satu, sehingga menjadi 7 anggota sujud. Nah, adapun sujud dengan 7 anggota sujud, naam, hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Nah, jadi bedakan tadi antara hukum sujud itu sendiri dengan hukum sujud di atas 7 anggota sujud. Kalau hukum sujud itu sendiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat, tidak sah sholatnya kecuali dengan sujud. Adapun sujud dengan 7 anggota sujud adalah hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Nah. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibn Rushd atau Ibn Rushd rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, membedakan antara hukum sujud itu sendiri dengan hukum sujud di atas 7 anggota sujud. Kemudian sebagai tambahan faedah, di sana terdapat doa-doa yang lain dari doa-doa yang dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Nah, di antaranya tadi sudah kita baca, ketika ruku subhana rabbiyal azim dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Di sana ada doa-doa yang lain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau membacanya ketika ruku atau ketika sujud. Di antara doa tersebut adalah doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ini diantara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud, bahkan beliau yukfir hadza du'a, memperbanyak atau sering membaca doa ini ketika ruku dan sujud. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Doa lain yang juga pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan ketika sujudnya adalah doa Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga diantara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku atau ketika sujud, diantaranya adalah doa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sebagaimana dalam riwayat Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga diantara doa yang beliau baca ketika ruku adalah doa Subhana Rabbi Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azmah. Subhana Rabbi Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azmah. Ini ketika ruku. Ketika sujudnya beliau membaca Subhana Rabbi Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azmah. Nah, sama beliau baca ketika ruku dan ketika sujud. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini diantara doa-doa ruku dan doa-doa sujud. Dan disunahkan ketika sujud menambah dengan doa-doa yang sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya jarak antara hamba dengan Rabbnya, jarak yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah wahwa sajid ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul abdu aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau beberapa doa yang beliau baca ketika sujud. Selain doa tasbih. Kalau yang wajib adalah tasbih. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ruku atau ketika sujud. Dan ketika sujud ditambah dengan doa-doa yang lain. Disunahkan berdoa dengan doa-doa yang lain yang sesuai dengan hajatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala inda sujudihi ketika sujudnya. Di antara doa yang pernah beliau baca ketika sujud adalah doa Allahumma a'udzu biridhak min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma a'udzu biridhak min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Juga beliau pernah membaca doa dalam sujudnya, ya, sebagai tambahan dari tasbih, ya. Rabbik firli ma asrartu wa ma a'lantu. Rabbik firli ma asrartu wa ma a'lantu. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga beliau pernah berdoa, Allahumma gfirli dhanbi kullahu, niqtahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma gfirli dhanbi kullahu, niqtahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Juga beliau pernah berdoa dengan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa tahti nuran, wa ja'al li nuran. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa tahdi nuran, wa ja'al li nuran. Ini doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya, sebagai tambahan setelah doa tasbih atau setelah bertasbih. Baik subhana rabbiyal a'la atau tasbih yang lainnya. Taib. Kemudian, bagaimana tata cara sujud? Adapun tata cara sujud, yang pertama, apakah mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut ketika turun untuk sujud? Hal jawab, yajuz taqdimul yadain au taqdimur rukbatain. Boleh mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu, ya, dan boleh mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. Li'adamid dalil, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan harus tangan terlebih dahulu atau harus lutut terlebih dahulu. Sehingga karena tidak adanya dalil, maka boleh. Tidak adanya dalil yang sahih, ya, yang sahih dan sharih. Nah, sehingga boleh tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu. Nah, hadza huwa raji, ini yang kuat. Ya, insyaallah, nah, bolehnya mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan insya'al musalli yadu'u rukbatayhi qabla yadayhi wa insya'a wadu'a yadayhi qabla rukbatayhi wa salatuhu sahihatun fil halatain bittifakil ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika dia mau, dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Dan jika dia mau, dia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Salatnya sah dalam dua kondisi ini. Baik tangan dulu atau lutut dulu. Bittifakil ulama, dengan ittifak kesepakatan para ulama. Salatnya sah. Boleh ini, boleh itu. Falinsan yakhtar linafsihi ma tayassara lah. Seorang memilih untuk dirinya sesuatu yang lebih mudah baginya. Kalau dia lebih mudah tangan dulu ya monggo. Jika dia lebih mudah lutut dulu ya monggo. Kemudian di mana diletakkan kedua tangan ketika sujud? Kedua tangan ketika sujud diletakkan naam sejajar dengan al-udhunain. Sejajar dengan kedua telinga. Ketika sujud, tangan diletakkan sejajar dengan kedua telinga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau Al-Bara bin Azib ditanya, aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadau wajhahu idza sajad? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya ketika sujud? Maka Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menjawab, baina kaffai. Beliau meletakkan wajahnya di antara kedua tangannya atau kedua telapak tangannya. Al-hadis sahih. Baik. Kemudian bagaimana posisi atraf al-asabi', posisi ujung-ujung jari-jari ketika sujud, ujung-ujung jari-jari naam ketika sujud, yaitu jari-jari kaki maksudnya. Kalau jari-jari tangan otomatis menghadap ke arah kiblat. Nah, bagaimana posisi jari-jari kaki, ujung-ujung jari-jari kaki ketika sujud? Nah, posisi jari-jari kaki atau ujung-ujung jari-jari kaki ketika sujud adalah tastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau menghadapkan atau mengarahkan ujung-ujung jari-jari kakinya al-qiblah, ke arah kiblat. Nah, paham ya bentuknya ya? Ujung-ujung jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Kemudian bagaimana kondisi telapak tangan ketika sujud? Apakah apa ini namanya? Merenggang, merenggang mekar, ataukah menggenggam, atau seperti apa? Baik, telapak tangan yang diletakkan di atas tempat sujud, itu ghair mafrushah, ghair mafrushah wa ghair maqbudah, tidak terbentang, dan tidak tergenggam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Humaid, masih dalam hadis yang sama atau hadis yang lain namun sahabatnya sama, Abu Humaid, beliau menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau jelaskan adalah fa idza sajada wada'a yadayhi ghair muftarish wala qabiduhuma wala qabidihuma. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya ghair muftarish, tidak terbentang. Wala qabidihuma, dan tidak menggenggamnya. Tidak seolah-olah menggenggamnya. Sehingga kondisinya tangannya seperti ini, tidak muftarish seperti ini, kayak mau mencakar, tidak juga seperti menggenggam. Kemudian di manakah lengan tangan? Mana lengan? Ini ya. Lengan tangan ketika sujud. Lengan tangan ketika sujud, turfa. Atau turfa'a, kedua-duanya diangkat. Tidak menempel di lantai. Sehingga yang menempel di lantai hanya apa? Hanya telapak tangan. Adapun lengan tangan diangkat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatil kalb. luruslah atau tegaklah kalian ketika sujud, ya, sujud dengan benar, tegak. Dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan lengannya, ya, di lantai seperti yang dilakukan oleh al-kalb. Seperti yang dilakukan oleh al-kalb. Kalbun. Bagaimana kalbun kalau duduk? Ya. Ininya lengannya di lantai, di tanah. Gitu enggak? Hah? Nah, jangan sujud seperti itu. Sujudnya adalah dengan mengangkat lengan tangannya. Karena jika dia menempelkan lengan tangannya ke lantai atau ke tempat sujud, maka menyerupai kalbun. Menyerupai kalbun atau menyerupai binatang yang lain. Harimau, singa juga seperti itu bentuknya. Bahkan dalam riwayat yang lain, la tabsud dhira'aik ka bastis sib' atau sabu'. Janganlah salah seorang di antara kalian atau janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas membentangkan tangannya. Binatang buas mencakup harimau, singa, dan yang lainnya. Terus bagaimana kalau capek kondisinya? Biasanya orang capek kan ya. Kalau lagi capek biasanya berat untuk sujud dalam keadaan seperti ini, ngangkat tangannya. Baik. Kalau capek, sebagian para ulama membolehkan kita meletakkan siku kita ya, di atas atau tangan kita di atas paha. Meletakkannya di atas paha. Jangan meletakkannya di atas lantai. Nah, ini jika kondisi ta'ab atau mut'ab, capek. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika." Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Nah, angkat kedua sikumu. Kemudian bagaimana posisi kaki atau al-qadam. Ketika sujud, apakah terpisah? Apakah menempel atau bergabung? Paham ya? Maksudnya? Paham gak? Kaki, bagaimana kaki? Ya. Ketika sujud, apakah terpisah begini? Apakah yudom, digabungkan? As-sahih, dhammul aqdain, menggabungkan Al-Aqab. Apa Al-Aqab? Tumit. Nah, menggabungkan tumit, kedua tumit. Nah. Dalilnya adalah hadis menggabungkan atau mendekatkan ya. Nah, jadi artinya boleh dia gabung nempel, yang penting dekat. Nah, tidak menjauh ya. Tidak menjauh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim juga ya. Nah, banyak di sini mengambil riwayat Muslim. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dari sahabat atau sahabi Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan ya, ketika beliau Aisyah radhiyallahu taala anha di malam hari kehilangan Rasulullah, di mana Rasulullah? Karena dalam keadaan gelap ya. Nah, dalam keadaan gelap Aisyah radhiyallahu taala mencari-cari di mana Rasulullah, ya, suami beliau. Nah, aku mencari-carinya, ya. Faltamastuhu, kata beliau, fawaqa'at yadi 'ala batni qadamaihi. Maka tiba-tiba aku memegang perut kakinya. Mana perut kakinya berarti? Bagian dalam kakinya. Ya. Itu telapak kaki ya. Wahwa fil masjid wahuma mansubatan, dalam keadaan beliau di masjid ya, mansubatan, dan keduanya mansubatan, keduanya tegak. Nah, artinya mendapati keduanya dalam keadaan tegak. Nah, satu tangan beliau mendapati kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tegak. Nah, kedua apa ini, telapak kakinya ya, tegak. Dengan satu tangan berarti apa? Kedua-duanya adalah mendekat, bukan menjauh. Beda kalau menjauh kan kena satu tangan enggak akan, yang lain enggak akan kenalan. Nah. Taib. Wah, udah lewat ini. Kemudian yang berikutnya adalah na'am disunnahkan untuk at-tajnih. At-tajnih, kalau tadi mengangkat ya, apa ini, siku-siku dari lantai. Nah, sekarang at-tajnih ya, menjauhkan lengan tangan atas dari apa ini, ketiak atau apa ini, sisi badan lah ya. Nah, dijauhkan, namanya at-tajnih. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Na'am Abdullah bin Malik Ibnu Buhaynah. Ibnu Buhaynah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtai. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau merenggangkan kedua lengannya ini ya, dari punggungnya sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Tentunya ini ketika apa? Ketika tidak mengganggu yang lainnya. Nah, jangan wah ini hadis ini. Wah, ketika sholat jumaah wah akhirnya, nah, akhirnya main sikut-sikutan ketika sholat. Nah, tidak. Nah, nah, mengganggu orang lain hukumnya haram, ya. Sedangkan ini hukumnya sunnah, ya. Maka taib dilakukan sesuai dengan keadaan atau kondisi. Kalau sholat sendirian mungkin dia bisa sempurna melakukan itu, tapi ketika sholat berjamaah maka sesuai dengan kondisi jamaah. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan tentang faedah-faedah terkait yang na'am berkaitan dengan ruku dan sujud. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.